Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita berkumpul dan bermajelis di tempat ini untuk kita melanjutkan kajian-kajian kita dari kajian-kajian sebelumnya, yaitu dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, yaitu Asy-Syaikh Shalih Fauzan memberi keterangan dan penjelasan dari matan Kitab Tauhid karya Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala. Maka kita masih berada pada bab majaa fi dzabhi li ghairillah. Apa yang datang tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menyebutkan ayat qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Rabbul Alamin. Tidak ada sekutu baginya. Dan seperti itulah saya diperintah. Dan sayalah yang pertama kali yang berserah diri. Surat Al-Isra Al-An'am ayat 162 dan 163. Nah, ini kita telah membacanya pada pertemuan sebelumnya. Wa qawlihi yani al-muallif, dan ucapannya itu firman Allah Subhanahu wa taala, fa shalli li rabbika wanhar. Al-Kautsar ayat 2. Maka salatlah karena Rabbmu, wanhar, dan naharlah. Naam, menyembelilah. Langsung saja keterangannya. Fasholli li rabbik ay la li ghairi. Maka salatlah karena Rabbmu, yaitu jangan untuk selainnya. Ibadah salat ibadah yang mulia. Maka harus diperuntukkan untuk Ar-Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperuntukkan kepada yang lain. Wanhar ay idbah. Menyembelihlah. Ya, diperintah untuk salat karena Rabb, demikian pula menyembelih karena Rabb. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna ijmalnya ayat ini, يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له في صلاته وذبيحته مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون الأوثان. Allah memerintahkan nabinya صلى الله عليه وسلم untuk memurnikan, mengikhlaskan, ya, ibadah atau menghilaskan untuk Allah di dalam sholatnya, penyembelihannya, ya, dari memurnikan ibadahnya, memurnikan amalannya untuk Allah dalam ibadah-ibadahnya seperti sholat, menyembelih, menyelisihi, tidak mencocoki al-musyrikin, yang mana orang-orang musyrik ini alladzina ya'buduna ghairallah, mereka beribadah untuk selain Allah dan mereka menyembelih untuk patung-patung mereka. Jadi al-musyrikin. Agama yang dipegangi berdasarkan nenek moyang, nenek moyang atau para pendahulu-pendahulu mereka dari ad-dhalal, kesesatan. Terus dipegangi erat-erat, terus diyakini dan kemudian diwariskan kepada keturunan-keturunan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan permusuhan, pertempuran musyrikin dan muslimin ataupun perbedaan antara musyrikin muslimin ini akan terus bergejolak, akan terus berlangsung sampai yaumul kiamah. 6. Maka muslimin muttaqin akan terus ada sampai yaumul kiamah. Al-musyrikin juga akan terus ada sampai yaumul kiamah dari kalangan orang-orang kafir. Bahkan manusia yang terjelek di muka bumi adalah mereka yang merasakan terjadinya kebangkitan yaumul kiamah dari kalangan orang-orang kafir wal musyrikin. Mereka adalah manusia yang terjelek, terburuk. Ketika bangkitnya hari kiamat, mereka yang menyaksikan terjadinya. Mereka paling buruk. Sementara kaum mukminin pada meninggal dunia, ketika terkena angin yang sangat halus. Nah, maka angin yang halus ini ketika menimpa seorang mukmin, sekalipun sebiji zarrah dari keimanannya, maka dengan angin ini dia akan mati, meninggal. Maka ketika sudah tidak ada lagi keimanannya sama sekali, tidak ada lagi, mereka ini terkena angin, tidak mampan, tidak apa-apa. Maka ketika bangkitnya, dahsyatnya hari kiamat yang diceritakan di dalam ayat itu, naam, gunung-gunung bertebangan seperti anai-anai, matahari, bulan berjatuhan, berantakan, saling tabrak, menubruk. Mereka yang akan menyaksikan hari kiamat. Naam, orang-orang yang hamil belum saatnya melahirkan, di saat itu melahirkan langsung karena dahsyatnya hari tersebut. Nah, sementara kita menginginkan ketakwaan kita, keimanan kita sampai yaumul kiamah atau sampai berakhirnya kehidupan kita, maka kita pun terus berusaha. Kita mempelajari terus keimanan-keimanan, ketakwaan-ketakwaan agar kita bekali diri-diri kita dengannya. Kita pelajari ini syirik dan itu syirik, ini larangan dan itu larangan, agar kita berhati-hati dari dan menjauhinya. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqih. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tetapi untuk berhati-hati agar saya waspada dengannya. Karena ketika seorang tidak tahu keburukan dari kebaikan, dikhawatirkan dia terjatuh dalam keburukan kemudian menyangka itu sebagai kebaikan. Nah, tawassul kepada guru ini tidak apa-apa umpamanya, dianggap itu hal yang biasa, hal yang sepele. Tawassul dengan syekh ini, Abdul Qadir Jilani, tidak apa-apa. Padahal itu sudah melakukan pelanggaran yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasorfuha ligori syirkun akbar. Amaka memalingkan ibadah menyembelih selain Allah ini termasuk dosa besar, syirik besar, termasuk syirik besar. Kemudian ma yustafadu minal ayah, apa yang kita bisa mengambil faedah dari ayat? Yang pertama, anna dzabha li ghairillahi syirkun akbar, bahwa menyembeli yang tujuannya untuk selain Allah, untuk pohon besar namanya, dianggap pohon itu keramat, nah, diberikan sembelihan, atau untuk lembah, yang lembah itu mereka miliki punya penjaga yang suka mengganggu, maka diberikan sembelihan agar tidak mengganggu lagi. Naam. Mereka meyakini bahwa kampung halamannya ada yang menjaganya dari kalangan para jin, maka disembelihkan sembelihan untuknya. Ini kalau kita masuk di pelosok-pelosok, keyakinan seperti ini banyak. Jadi mereka merasa kampungnya ada yang menjaga, sudah ada yang menjaga, maka tiap tahunnya mereka akan menyembelih yang diserahkan kepadanya. Naam, kita dapati dulu waktu di Maluku, setiap kampung itu sudah, mereka sudah punya keyakinan, kita punya tete-tete katanya, kita punya nenek moyang yang menjaga kampung ini, jadi aman aja katanya, tidur aja gak usah jaga malam. Nah, nanti sudah diserang baru, iya ternyata tete kita tidak mampu menjaga kampung kita, jadi kita harus mempersiapkan diri juga. Nah, jadi tete itu nenek moyang, dianggap tete di sana, bahasanya tete. Jadi orang tua-tua nenek moyang sudah meninggal sekian tahun, itu dianggap nenek moyangnya katanya, tetenya. Jadi itu yang menjaga kampung mereka, sehingga kuburannya terus dibersihkan, dikapuri, dikasih lampu, dan diminta-mintai. Nah, ini kan ya bukan lagi kepada Allah dia bertawakal, tapi sudah kepada kuburan nenek moyang yang dia bertawakal meminta kepadanya. Li'annahu ibadatun, karena menyembelih itu ibadah. Naam. Maka ibadah, wa sarful ibadati li ghairillah syirkun akbar, memalingkan ibadah untuk selain Allah ini syirik besar. Jadi syirik ini jenisnya banyak sekali, bukan hanya sujud kepada patung. Ya, karena ada kaum muslimin dikiranya syirik itu hanya menyembah patung. Kalau yang lainnya bukan syirik. Tidak mengapa. Jadi syirik itu jenisnya banyak yang kita harus pelajari, kita ketahui. Naam. Apalagi itu pelajarannya sesedikit syirik, sesedikit syirik. Tidak ada sudah yang baik, syirik semuanya. Ya memang kalau syariat mengatakan syirik, ya syirik. Bukan kita yang mengarang. Allah dan Rasul yang mengatakan itu syirik, ya syirik. Apapun namanya. Yang mau dinamakan bukan syirik, umpamanya pesta rakyat, tapi tujuannya juga ya mempersembahkan makanan atau sembelihan atau sajian, apakah di pinggir-pinggir pantai atau di pinggir-pinggir gunung, nama atau di pinggir-pinggir hutan, ya sama, ya untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka meyakini kalau itu kebaikan, kalau bukan kebaikan, tidak mungkin mereka melakukan. Nah, sampai rela, ya, untuk apa ini mereka iuran berapa satu rumah tangga, untuk membayar acara itu. Naam. Ini yang pertama. Ya, menyembelih itu selain Allah syirkun akbar. Karena itu ibadah. Yang kedua, anna sholata wa dhabha min a'dhamil ibadat. Bahwa salat dan menyembelih ini seagung-agungnya ibadah. Paling agungnya ibadah. Naam. Paling agungnya ibadah. Yang ketiga, anna sholata wa dhabha lillahi min a'zami madhahiri syukrin ni'am. Bahwa sholat dan menyembelih untuk Allah ini seagung-agung penampakan mensyukuri nikmat. Jadi termasuk amalan zahir yang nampak. Sholat, menyembelih, kelihatan, nampak. Fa'in atabil fa' ada sebab, karena datang dengan fa' fasol lili, maka menunjukkan alas sebab, menunjukkan sebab. Li'anna fa'ala dhalik sababun lil qiyami bi syukrin ma'atahu minal kautsar. Karena melakukan hal itu sebab dia menunaikan kesyukurannya apa yang Allah berikan kepadanya dari Al-Kautsar. Jadi ada yang menyebutkan Al-Kautsar ini telaga yang diperuntukkan untuk Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Namanya telaga Al-Kautsar. Jadi telaga Al-Kautsar ini ya airnya lebih putih dari air susu. Manisnya lebih manis daripada madu. Nah, ciduknya sebanyak bintang di langit. Jadi tidak rebutan ambil ciduk satu-satu, masing-masing tinggal ngambil saja. Sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Ini telaga Al-Kautsar, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang-orang yang mau mendekat juga ke arah sana, dicegat sama Allah. Tidak boleh. Kata Nabi, umatku, mereka itu umat saya. Biarkan mereka minum. Maka apa kata Allah? Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ya, mereka telah melakukan amalan yang menyimpang dari tuntunan Nabi. Sehingga ketika mendatangi telaga Nabi, tercegat. Tidak bisa. Nah, mereka telah menganggap baik ya, yang tidak ada tuntunnya dari Nabi SAW. Bahkan dianggap sebagai syariah. Yang mereka juga meyakini dan mengamalkannya di keseharian mereka. Nah, sehingga tercegah. Dan kalau kita betul-betul pelajari dari hadis-hadis yang sahih, nah, maka hampir-hampir amalan kaum muslimin ya tinggal sedikit. Nah, kebanyakannya sudah menyelisih hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak perkara. Maka sering kita mendengarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, badal Islam ghoriban wa sa'udu ghoriban kama bada. Islam ini awal mulanya terasa asing. Bagaimana Nabi mendakwakan Islam. Dan Islam ini akan kembali asing sebagaimana awalnya. Di akhir zaman. Naam. Apa yang disabdakan Nabi SAW di masa hidupnya ini telah kita mengalami sekarang ini. Nah, orang yang komitmen dengan agamanya, perempuan menjaga urutnya dianggap aneh. Nah, dianggap aneh oleh mereka. Apa itu katanya? Tidak bisa melihat jalannya katanya. Nah, bisa aja melihat jalannya. Kemudian kita lanjutkan. Berkata al-muallif, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. La'anallahu man dzabaha li ghairillah, wa la'anallahu man la'ana walidayhi, wa la'anallahu man awa muhdisan, wa la'anallahu manaha ghayra manar al-ard. Rawahu Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW menceritakan kepadaku empat kalimat atau empat perkara. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang menyembelih untuk selain Allah. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah juga melaknat orang-orang yang melindungi pelaku muhdis. Ya, mengadakan-adakan perbuatan baru yang tidak contoh dari Nabi SAW. Dan Allah melaknat seseorang yang suka merubah, mengganti, ya, patok-patok tanah, batas-batas tanah. Naam, ini ya ada empat perkara. Naam, yang Ali bin Abi Thalib menceritakan, ya, yang dia mengatakan bahwa Rasulullah berkata kepadanya empat kalimat ini. Ternyata empat kalimat ini, ya, juga telah banyak di kalangan umat ini yang mereka melakukannya. Padahal semuanya diawali dengan laknat, laknat, laknat. Naam. Adapun la'anallah, syarah Syalfauzan, la'anallah, la'anat Allah, al-la'anatu minallah, at-tardu wal-ib'ad. La'anat dari Allah, at-tardu wal-ib'ad. Ya, diusir dan dijauhkan. Naam. Jadi dijauhkan, diusir. Baminal makhlukin as-sabu wa du'a. Adapun jika laknat itu muncul dari makhluk, maka itu merupakan celaan dan doa keburukan. Dzabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, minal asnam awil awliyai awil solihin awil jinni awil ridhalik. Menyembelih untuk selain Allah adalah menyembelih untuk patung-patung, menyembelih untuk wali-wali, menyembelih untuk orang-orang saleh yang telah meninggal, disembelihkan hewan kurban, hewan sembelihan, atau disembelihkan tujuan untuk jin atau selain itu. Ini namanya selain Allah. Adapun la'na walidayh, yang melaknat kedua orang tuanya, al-muradu bihima abuhu wa ummuh wa in alau. Melaknat kedua orang tuanya yang dimaksud adalah ayahnya dan ibunya sampai ke atas. Berarti bapaknya bapak, ibunya ibu, terus ke atas. Kakek, buyut, dan seterusnya. Jika mereka masih ada, na'am ini, maka masuk dalam kata walidayh. Sawa'un ba'isyiru la'anahuma au tasabbaba fih. Sama saja, apakah langsung dia melaknatnya, ya, kedua orang itu langsung dilaknatnya, atau menjadikan sebab kedua orang tuanya terlaknat dengan perbuatan dia. Bagaimana itu? Yaitu bi'al an wa lidai syakhsin farud alaihi bil misli. Dia melaknat kedua orang tua orang lain. Kemudian orang lain tersebut membalas juga melaknat kedua orang tuanya, sama. Ya, artinya baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung, langsung disebutkan di hadapannya. Kalau tidak langsung, dia mencela kedua orang tua orang lain tersebut membalas juga. sama terkena. Naam, kepada kedua orang tua, kata-kata uf saja, ah, ih, itu sudah tidak boleh. Apalagi yang lebih besar dari itu, sampai melaknat. Naam, tidak ada makanan, marah-marah di rumah. Naam, tidak disiapkan alat tulisnya atau buku-bukunya, marah-marah, marahi orang tuanya, dia sendiri yang sekolah. Naam, atau yang lainnya. Awa ay dhamma wahuma wahma. Menghimpun, mengumpulkan. Naam. Memelihara, menjaga, mengawasi. Itu awa. Muhdithan bikasri dalil jani. Dengan dikasra dal. Muhdi. Al-jani. Wa bifatiha huwal amru al-mubtari'u fid din. Dan di fathah. Muhdathan al-amrul mubtadi' fid din wa iwa'uhu ar-ridha bihi, yaitu seorang mubtadi' yang melakukan perbuatan yang baru dalam perkara agama dan dia kemudian melindunginya, war-ridha bihi, dan dia ridha dengannya. Naam. Jadi kalau kita tahu itu pelanggaran terhadap syariah, maka jangan kita melindungi. Naam, pemadia dia dihakimi oleh penguasa, ya sudah, serahkan kepada penguasa. Naam, jadi kalau kita sudah tahu itu kebatilan, jangan kita membela kebatilannya. Sekalipun mukanya orang tua kita, keluarga kita, anak kita, saudara kita, kalau dia memang pembela kebatilan, ya sudah, lepaskan. Jangan dibelah-belahin kalau dia ya umpamanya ditangkap oleh para penguasa. Apalagi khawarij, teroris. Kalau kita tahu dia yang akan merorong pemerintah, jangan kita lindungi. Bahkan bisa ketika melindunginya kita kena juga. Kalau ditangkap. Sudah tahu. Naam. Dinasihati, kalau tidak menasihati ya sudah selesai. Penting sudah diusahakan. Ghayyara manarul ard, yang merubah batas tanah. Manarul ard hiya al-marasimul lati tufarriqu baina milkika wa milki jarik. Manarul ard adalah batas-batas. Naam. Yang membedakan antara milikmu dan milik tetangga. Dari milik kita dan milik tetangga itu sudah ada batasnya. Biasanya tanah itu sudah ada batas, ya sudah dikasih batas. Apakah dengan benda yang sudah mati atau ditanam yang hidup? Naam. Atau yang lain, digali parit atau yang lain, ada tandanya. Wataghiruha yakunu bitaqdimiha au ta'khiriha. Maka ketika dia merubahnya, bisa tanda itu dimajukan oleh dia atau diakhirkan. Sama. Dimajukan atau diakhirkan. Pokoknya dirubah batas tanah itu. Apalagi di daerah-daerah yang sudah pemukiman padat atau ya habis kebakaran, siapa yang duluan membangun? Naam, maka dia yang membangun lebih besar Padahal tidak seperti itu batas tanahnya. Nah, karena dulu pernah ada kejadian kebakaran perumahan. Setelah itu ada orang yang tidak tahu sudah letak tanahnya di mana, sudah dibangun yang lain. Nah, maka ini akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Merubah ya tanda dari tanda-tanda yang ada di tanah. Dan seperti ini juga yang terlarang juga merubah arah jalan. Umpamanya pemerintah sudah menulis arah ke sana, umpamanya kemana gitu, diganti sama dia. Namanya ditulis lain. Orang yang ke arah sana akhirnya tidak sampai tujuan. Seharusnya umpamanya ke Banjarmasin, tembusnya ke Martapura. Umpamanya dirubah sama dia. Nah, ini termasuk juga larangan, tidak boleh. Sehingga kaum muslimin tertipu, dikiranya sampai di tujuannya ternyata bukan tujuannya. Kemudian al-mana al-ijmal lil hadis. Mana ijmal hadis ini? Yuhadzirun sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jara'im. Nabi SAW mentahzir, memperingatkan umatnya dari empat pelanggaran ini, jaraim, empat dosa ini. Fa yakhbir anna Allah Ta'ala yatrud min rahmatihi man irtakaba wahidatan minha. Dan mengabarkan Nabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dari rahmatnya jika melakukan pelanggaran satu dari pelanggaran-pelanggaran ini. Naam, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ataqarrub bidzabhi ila ghairillah. Dia mendekatkan diri ya dengan menyembelih untuk selain Allah. Taqarrub. Serta taqarrub untuk Allah, tapi dia taqarrub untuk selain Allah. Dengan cara dia menyembelih. Li'annahu sarfun lil ibadah ila ghairi mustahiqqiha. Karena dia memalingkan ibadah kepada selain yang tidak berhak. Yang berhak ibadah menyembelih itu untuk Allah, tapi dia palingkan untuk selain Allah. Iya. Maka betul-betul ini harus kita pelajari, kita pahami. Nah, masih sedikit dari umat ini yang mengetahui perkara ini, baik di desa ataupun baik di kota, lebih-lebih di pelosok yang jauh dari ta'lim, jauh dari mengenal kebenaran. Yang mereka tahu ya itu-itu terus, kecuali yang mereka bisa ke kota dan mendengarkan kajian-kajian ilmiah baru mengetahui. Ats-tsaniyatu, yang kedua, man da'a ala walidayhi bil la'nah, barang siapa yang memanggil kepada kedua orang tua dengan kata-kata laknat atau sabbahuma atau mencela keduanya, atau menjadikan sebab ya terlaknatnya kedua orang tuanya, yang muncul darinya pada hak abawai syakhsin, ya hak orang tua yang lain, maka orang lain tersebut membalas pula untuk hak orang tuanya yang semisalnya. Nah, biasa ketika seseorang melanat orang tua orang lain, maka orang lain tersebut juga membalas orang tuanya juga dilaknat. Nah, ini secara tidak langsung, tapi dia melaknat orang tua orang lain, orang tua orang lain melaknat orang tuanya dia. Hanya saling berbalasan. Salisah, ketiga. Man hama janian, mustahiqqan lil haddi syar'i. Barang siapa yang menjaga, memelihara, ya, orang yang melakukan pelanggaran, dilindungi. Ya, barang siapa melindungi orang melakukan pelanggaran, maka dia berhak untuk mendapatkan had syar'i, hukuman syar'i. Famana'ahu min ayyakum alil hajj. Maka tidak ada yang mencegahnya dari ditegakkan padanya had. Aw radiya bi bid'atin fid din wa aqarraha. Atau dia ridha dengan suatu bid'ah di dalam agama dan dia mengakuinya, mengikrarkannya. Nah, kalau kita tahu itu pelaku, ya, kesalahan yang besar, maka jangan kita membela, jangan kita melindunginya. Memang salah, ya salah. Nah, kalau sudah salah, ya sudah salah. Tidak usah sudah cari-cari apa, sewa pengacara, sewa itu sudah salah-salah. Bikin habis uang. Sewa pengacara kan juga pakai bayar juga. Pengacaranya tidak mau kalau tidak ada uangnya. Nah, kalau sudah salah, ya anggap aja salah. Tidak usah cari-cari pengacara. Ini sudah ditangkap sama polisi, sudah dipenjara, masih mengaku benar mencari pengacara. Naam. Arabia yang keempat. Man tasarrafa min marasimil ard allati tafruzul huquq faqaddamaha wa akharaha min makaniha. Yang keempat, orang yang merubah-rubah, ya, batas-batas bumi, batas tanah yang telah dipisahkan hak-haknya, kemudian dimajukan atau diundur, diakhirkan dari tempatnya. Fayansa'un dhalik iktita'u syai'in min ardi ghairihi dhulman. Sehingga bisa jadi tanahnya bertambah dari hal itu, dan kemudian yang lainnya berkurang atau selainnya dengan perbuatan zalim. Ya, di dalam riwayat ini disebutkan bahwa orang yang suka merubah batas-batas tanah ini, dia akan dipikulkan 7 lapis bumi pada yaumul kiamah. Sejengkal saja dia rubah. Sengaja dia rubah, bukan dia tidak tahu. Dia sengaja rubah, sudah batasnya segini dia rubah sengaja. Maka dia akan dipikulkan padanya 7 lapis bumi pada yaumul kiamah. Enggak usah 7 lapis. Satu karung aja sudah. Ya. Bagaimana Abu Syifa, satu karung udah berat ya. Satu karung aja sudah. Enggak usah jauh-jauh pikul dari sini ke tempatnya Abu Syifa sudah. Keluar keringatnya itu. Apalagi 7 lapis. Naam. Coba kalau yang masuk tambang ke batu bara, kali itu lapis-lapis tanah itu. Nah, ya, kelihatan itu, wah, 7 lapis ditimpakan kepadanya. Suruh pikul. Hukumannya. Kita selesaikan. Munasabatul hadis lil bab, kesan hadis dengan bab, annafi dalilan ala ghaladhi tahrimi dhabi liwairillah haitho inna fa'ilahu awwalu man istahikul la'anatallah. Bahwa dalam hadis ini ada dalil tentang besarnya pengharaman menyembelih untuk selain Allah, yang mana pelakunya pertama kali yang berhak mendapatkan laknat Allah. Allahul Musta'an. Mustafad ibn al-hadis, apa yang kita bisa mengambil faedah manfaat dari hadis yang kita sebutkan tadi? Yang pertama, anna dhabha li ghairillah muharramun syadidut tahrim wa syirkun fi muqaddimatil kaba'ir. Bahwa menyembeli untuk selain Allah ini keharaman yang sangat sangat-sangat diharamkan. Dan syirik, ya, pada pendahulu dosa-dosa besar. Nanti hadis yang setelahnya itu ada suatu kampung yang di kampung itu ada berhala, maka setiap orang yang lewat di kampung itu harus menyerahkan sesembelihan. Ternyata ada 2 orang lewat. Orang lewat tidak bawa apa-apa. Dicegat sama penjaga kampung. Kalian harus menyembelih dulu. Kalau enggak menyembelih, enggak bisa lewat sini. Atau enggak harus, kalian harus dibunuh. Maka mereka berkata, kan mau menyembelih pakai apa? Kami enggak punya hewan kurban, enggak punya hewan. Kata penjaganya, menyembelih walaupun seekor lalat. Satunya hanya berusaha cari lalat, dipotong sama dia, serahkan untuk sembelihannya. Untuk apa ini? Berhala. Dibebaskan jalannya. Namun dia an-nar. Satunya tidak mau, walaupun lalat. Dibunuh, tapi al-jannah. Nanti hari berikutnya. Anna dhabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahdah. Bahwa menyembelih itu ibadah, maka wajib diserahkan untuk Allah saja. Yang ketiga, tahrimu la'anil walidain wasabbihima mubasyaratan aw tasabbaban. Haramnya melaknat kedua orang tua dan mencela keduanya, baik secara langsung atau sebagai sebab. Dia menjadi sebab dia terlaknatnya orang tuanya. Yang keempat, tahrimu munasaratil mujrimin wa himayatihim min tatbiqil haddi syar'i alaihim wa tahrimu ridha bil bid'ah. Haramnya membantu orang yang berbuat pelanggaran dan melindungi mereka dari menerapkan had syar'i, hukum-hukum syar'i atas mereka, dan diharamkan untuk ridha dengan perbuatan bid'ah mereka. Nah, walaupun di orang tua kita, kalau dia sudah melanggar syar'i, sudah, kita tidak bisa mencegah. Umpamanya sudah diambil oleh penguasa. Yang kelima, tahrimu tasarufi fi hududil ard bitakdimin au ta'khirin. Diharamkan merubah-rubah batas-batas tanah. Apakah ingin dimajukan atau diundur? Tidak boleh. Kecuali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dan mungkin kalau dimajukan membayar sekian, kalau diundur membayar sekian. Tapi tanpa sepengetahuan tetangga sebelahnya, dia langsung memajukan atau mundurkan, maka ini ada ancamannya. Yang terakhir, jawazul anil anwa'il fasaq li ajli zajar anil ma'asi. Bolehnya melaknat jenis-jenis kefasikan dalam rangka untuk menzajar dari perbuatan maksiat, menghardik ya, perbuatan maksiat itu. Nah, boleh. Ini yang kita bisa baca karena waktu yang sudah masuk sholat isya. Maka semoga bermanfaat, terutama kepada yang membacakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhakumullah.